Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami siarkan dari Media Center Hizbut Tahrir Indonesia. Kembali kami hadir dalam ruang dengar Anda. Sahabat dakwah, bagaimana kabar Anda pada kesempatan kali ini? Semoga selalu sehat dalam rahmat dan lindungan Allah, sehingga kita dapat melaksanakan segenap aktivitas kita hari ini dengan lancar. Amin. Salam khuwa dan dakwah, pendengar setia HT Channel Radio dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya, Zahrul Ramadan, yang akan memandu Anda dalam program kalam atau kajian malam. Dan tentunya bersama radio kesayangan kita, HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin khuah menginspirasi syariah dan khilafah. Selama kurang lebih 60 menit ke depan, kami akan menemani ruang dengar Anda di rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan alhamdulillah pada kesempatan kali ini telah hadir narasumber, yaitu Ustaz Rahmat Kurnia. Baik sahabat dakwah, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berjuang untuk Islam, bukan perjuangan yang sesaat. Sebelumnya kita sapa dulu narasumber kita, Ustaz Rahmat. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Ustaz, terima kasih sudah berkenan hadir di studio HTI Channel dan juga sharing ilmu dengan sahabat dakwah lainnya. Baik Ustaz, tema kita kan ini berjuang untuk Islam, bukan perjuangan yang sesaat, seperti itu Ustaz ya. Iya. Nah, ini bisa boleh dijelaskan Ustaz, makna pembahasan kita ini seperti apa sebenarnya? Iya. Ya, ketika kita berbicara berjuang untuk Islam, salah satu bentuknya adalah dengan berdakwah, bukan perjuangan sesaat. Artinya bukan hanya sesekali saja. Misalnya ada orang kalau ketika senang dia berdakwah, tapi ketika ditimpa cobaan sedikit surut futur. Lagi. Yeah. Nah itu artinya sesaat. Yeah. Gitu. Atau sebaliknya, ketika sedang susah, berdakwah. Tapi ketika sudah mulai senang, tadinya tidak punya istri, tidak punya suami, sekarang dapat jodoh, bahagia. Yang tadinya rumah ngontrak, sekarang dipinjemin mertua, tambah senang. Yeah. Dakwahnya malah surut, gitu. Yeah. Atau ketika sedang jadi mahasiswa, aktivis, setiap kota didatangi dakwah, melakukan pesantren kilat, training, daurah, macam-macam. Tapi setelah punya anak satu, letoy. Ya, tahu letoy? Yeah. Ya. Jadi ya letoy ya. Yeah. Surut. Jadi, surut sekali. Nah, ini artinya sesaat gitu, sesaat. Nah. Padahal yang namanya perjuangan di dalam Islam itu bukan sesaat dalam berbagai pengertian yang mungkin, ya. Tetapi dia adalah perjuangan seumur hidup. Seumur hidup, betul. Seumur hidup. Artinya selama Allah Subhanahu wa taala memberikan pinjaman nyawa kepada kita, dan selama kita ini punya kemampuan untuk membela Islam ini dengan kemampuan apapun minimal yang bisa kita punya, sebelum sakaratul maut datang, maka berdakwah membela Islam menjadi kewajiban dan tugas kita. Yeah. Nah, sehingga ketika dikatakan bahwa membela Islam itu bukan perjuangan sesaat, artinya harus ditempuh dalam setiap waktu dimanapun kita berada hingga kita meninggal dunia, dimanapun, dan tentu ini adalah sebuah perjuangan. Yeah. Bisa panjang, bisa pendek. Gitu ya. Tidak berarti bahwa bukan perjuangan sesaat berarti panjang masih lama, belum tentu. Kalau umur kita pendek kan besok lusa udah selesai tugas kita. Yeah. Nah, tapi intinya adalah bahwa perjuangan Islam adalah perjuangan seumur hidup. Hidup, ya. Gitu. Nah, itu pengertian yang kita maksudkan. Nah, baik Ustaz. Lantas mengapa kok kita harus mengikuti atau memperjuangkan Islam ini selama-lamanya seperti itu, Ustaz? Iya. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita terikat dengan Islam itu selama-lamanya. Kita ini harus bertakwa itu seumur hidup. Makanya kata Nabi, ittaqillaha haitsuma kunt. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dimanapun kamu berada. Jadi tidak mengenal dimensi waktu, tidak mengenal dimensi ruang. Selama hidup kita harus bertakwa. Nah, kalau kita harus bertakwa seumur hidup dan masyarakat pun harus bertakwa seumur hidup, berarti upaya untuk menjadikan kita dan orang lain bertakwa juga harus seumur hidup. Padahal hal itu bisa dilakukan dengan cara kita menyampaikan Islam, berdakwah, menegakkan Islam, menegakkan izul Islam wal muslimin, dengan kata lain membela Islam. Oleh karena itu menjadi jelas bahwa membela Islam itu harus seumur hidup, karena Islam ini harus tegak seumur hidup juga gitu. Nah, demikian pula misalnya ketika Allah Subhanahu wa taala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatisy-syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Ini tidak ada batasan waktu, tidak ada batasan ruang di sini, gitu. Tetapi kita diperintahkan semua masuk Islam secara kafah, secara menyeluruh itu, kapanpun, dimanapun, gitu. Makanya di dalam ayat lain dikatakan bahwa, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sampai-sampai dikatakan kita ini harus bertakwa kepada Allah dan jangan mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya hingga mati itu harus terikat dengan Islam. Nah, oleh sebab itu maka berpegang teguh kepada Islam, menjalankan Islam harus sampai mati. Dengan kata lain, yang menegakkan Islam, yang memperjuangkan Islam, yang mendakwahkan Islam juga harus ada sepanjang hayat, gitu. Okay. Sepanjang manusia ada, maka disitulah dakwah harus tetap dilakukan. Nah, ini yang pertama, yaitu kenapa kita harus dakwah sepanjang hayat dan bukan perjuangan sesaat? Karena Islam itu harus tegak selama-lamanya. Makanya menegakkan Islam, membela Islam juga harus dilakukan selama-lamanya. Baik Ustaz, menarik pembahasan kita pada kesempatan kali ini, tapi kita harus jeda sejenak dulu Ustaz. Baik sahabat dakwah, kami akan segera kembali, tetaplah bersama kami di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Perang opini melalui media tak terhindarkan. Siapa yang mampu mengarahkan opini dunia, merekalah pemenangnya. Tapi dunia tak lagi objektif. Demi kepentingan kekuasaan dan ekonomi, opini dibuat sedemikian rupa sehingga tak sesuai dengan fakta. Saatnya umat Islam memiliki media sendiri. Media yang mampu membaca situasi dengan kacamata Islam. Media yang mencerahkan dan mencerdaskan umat menuju tatanan kehidupan Islam. Media Umat hadir menjawab tantangan, terbit tiap Jumat pertama dan ketiga dengan warna dan gaya yang berbeda, ringan, mudah dicerna, khas dengan analisis yang tajam, mendidik dan memihak kepada umat Islam. Media Umat memperjuangkan kehidupan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, Anda masih dalam program Kalam atau Kajian Malam di rubrik Menjadi Pembela Islam, dan juga masih pada narasumber yang sama, yaitu Ustaz Rahmat Kurnia. Tema kita pada kesempatan kali ini yaitu berjuang untuk Islam, bukan perjuangan yang sesaat. Dan tadi di sesi sebelumnya, narasumber sudah menjelaskan bahwasannya mengapa perjuangan Islam ini bukan perjuangan yang sesaat. Dan kalau kita lihat juga Ustaz ya, kalau para nabi dan rasul sebagai suri teladan kita ini juga ternyata melakukannya seumur hidup Ustaz ya. Oh iya, termasuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kan memang tugasnya menyampaikan risalah. Karenanya disebut rasul. Dan siapapun yang menggali Al-Qur'an kemudian membaca sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita akan menemukan bahwa memang beliau berdakwah itu mulai dari diutusnya sebagai nabi dan rasul hingga akhir hayatnya. Oleh karena itu kehidupan rasul adalah kehidupan dakwah. Siapapun yang menelaah sirah Rasulullah SAW akan mengetahui bahwa kehidupan nabi adalah kehidupan dakwah. Oleh karena itu perjuangan nabi adalah bukan perjuangan sesaat, tetapi perjuangan sepanjang hayat. Padahal kita harus mencontoh Rasulullah. Dari sini menjadi jelas bahwa secara syar'i, secara imani, bahwa memang menjadi pembela Islam termasuk di dalamnya berdakwah itu harus continue terus menerus, bukan hanya sekedar sesaat saja. Gitu. Okay. Nah, Ustaz, okay lah, misalnya kita sudah paham bahwasannya ini adalah perjuangan yang berkelanjutan atau selama-lamanya. Cuman jadi pertanyaan ini gimana caranya kita bisa maintenance seperti itu, semangat itu, atau agar berkelanjutan seperti itu Ustaz? Iya. Nah, berarti kan kalau kita ini ingin membela Islam dengan terus-menerus selama kita hidup, maka kita harus punya energi untuk membela Islam itu juga selama kita hidup. Nah, tidak ada cara kecuali hanya satu, yaitu menjadikan dakwah sebagaimana kita hidup. Dengan kata lain, dakwah itu harus menyatu di dalam hidup kita. Kita harus menjadikan hidup kita ini selalu bergandengan dengan dakwah. Bahkan dakwah harus dijadikan sebagai poros di dalam hidup kita. Ketika kita menyatukan dakwah ini dalam hidup kita, maka selama kita hidup kita akan berdakwah. Selama kita hidup akan rela membela Islam, gitu. Nah, ini prinsipnya. Lalu bagaimana kita bisa menjadikan dakwah ini menyatu dengan hidup kita? Saya lihat yang pertama dari aspek keyakinan. Kita perlu meyakini bahwa dakwah itu wajib, gitu. Dan di samping wajib, dakwah juga perlu. Banyak sekali dalil-dalil tentang kewajiban dakwah, kewajiban membela Islam. Ya, di antaranya misalnya di dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlam mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Jadi orang yang berdakwah menyerukan kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang untuk taat kepada Allah, itu adalah amal yang sebaik-baiknya. Gitu. Dan banyak lagi nas-nas yang lain yang menegaskan tentang wajibnya berdakwah. Tapi juga dakwah ini perlu. Coba bayangkan, kalau dahulu nabi tidak berdakwah, apa mungkin Islam sampai kepada kita? Tidak mungkin. Sulit sebenarnya. Tidak mungkin. Dan faktanya memang tidak mungkin nabi tidak melakukan itu. Coba bayangkan kalau sahabat sesudah Rasulullah SAW itu tidak berdakwah, tidak membela Islam, tidak mengorbankan harta, tidak mengorbankan pikiran, tidak mengorbankan nyawa, apa mungkin Islam itu misalnya dari Jazirah Arab bisa sampai ke Mesir, bisa sampai ke Irak, bisa sampai ke Iran, bisa sampai ke India, sampai ke Kamboja, sampai ke Indonesia, sampai ke Cina, ya, sampai ke Eropa. Apa mungkin? Tidak mungkin. Ya. Apa mungkin kalau misalnya tabi'in, kemudian para ulama sesudah itu tidak berdakwah, tidak membela Islam, Islam bisa sampai kepada kita? Itu tidak mungkin. Kalau dulu misalnya para ulama-ulama ya yang ada di Indonesia tidak berjuang untuk Islam, tidak membela Islam, tidak menghabiskan waktunya untuk menanamkan supaya Islam ini tegak, apa mungkin Islam sampai kepada diri kita? Apa mungkin Islam sampai kepada jiwa kita? Tidak mungkin. Sekarang juga sama. Tengoklah kemaksiatan. Setiap kita melirik di situ ada kemaksiatan. Ya, kemana kita berjalan di situ ada kemurkaan. Kemurkaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemanapun kita berjalan di situ nampak dosa yang dilakukan oleh banyak orang di situ. Lalu kalau ini dibiarkan apa mungkin? Tidak mungkin. Artinya apa? Artinya perlu adanya taghyir, perlu adanya perubahan, dan itu tidak bisa tanpa dakwah. Perlu perubahan dari sistem yang sekarang serba bebas, liberalisme, sekularisme, menjadi sistem Islam, dan itu tidak mungkin kalau kita tidak membela Islam. Nah, artinya bahwa kita ini perlu paham bahwa membela Islam dan dakwah itu wajib, tapi bukan hanya wajib, sehingga perlu. Kalau kita sudah merasa wajib apalagi merasa perlu, maka kita akan memiliki dorongan yang kuat. Orang beda kalau yang merasa perlu mandi dengan orang yang tidak merasa perlu mandi. Kalau orang yang merasa perlu mandi, dingin-dingin juga mandi dia. Beda orang yang merasa perlu minum obat dengan orang yang merasa tidak perlu minum obat. Apalagi kalau dikatakan jangan minum obat, pahit itu. Beda. Nah, makanya kita perlu memahami bahwa dakwah ini adalah wajib dan perlu. Nah, kemudian kita ini insya Allah bisa bertahan sepanjang hayat apabila kita ini enjoy dalam dakwah. Kita ini nikmat di dalam dakwah. Nah, bagaimana caranya supaya kita nikmat di dalam dakwah? Maka kita ini harus menjadikan dakwah ini penuh ruh. Dakwah ini penuh kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dakwah ini adalah sebagai salah satu media kita untuk menjadi kekasih Allah Rabbul Alamin. Karenanya ketika kita menjadikan dakwah ini penuh ruh, sehingga kita ini memandang dakwah ini nikmat seperti halnya makan, bahkan lebih nikmat dari makan. Kita merasakan bahwa dakwah ini lebih nikmat daripada minum. Kita berdakwah ini lebih nikmat daripada rekreasi dengan keluarga. Maka ketika itu kita akan enjoy di dalam dakwah. Nah, kemudian juga memang perlu dukungan, khususnya dukungan dari istri, suami, anak, keluarga dan sebagainya. Karenanya berdakwah kepada orang-orang sekitar kita ini menjadi penting gitu. Nah, kemudian kita harus berupaya untuk istiqomah. Harus istiqomah terus, ada gangguan, ada apa, kita bertahan aja gitu. Ya, lihatlah bagaimana sahabat. Beliau mengikuti Rasulullah dan membela Islam mulai dari awal. Bahkan disiksa, diintimidasi, diembargo, diusir sampai ke Ethiopia. Terus ditapaki sampai tegaknya Islam di Madinah, sampai harus berperang untuk membela Islam. Ini yang dilakukan oleh para sahabat Rasulullah SAW. Nah, begitulah orang yang enjoy di dalam dakwah, di dalam membela Islam. Last but not least, supaya kita bisa melakukan ya perjuangan Islam ini sepanjang hayat, bukan sesaat, maka tentu saja kita harus semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Toh kita dakwah ini adalah wasilah agar kita menjadi kekasih Allah. Nah, karenanya kita harus memperbanyak taqarrub ilallah. Kita harus banyak melakukan yang wajib-wajib dan yang sunnah-sunnah, termasuk ibadah mahdhah. Salatnya, tahajudnya, duhanya, saum Senin Kamisnya, sedekah, silaturahim, zikir, baca Quran dan sebagainya. Nah, kita semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan energi kepada kita, akan memberikan kekuatan kepada kita, karenanya kita bisa berjalan terus membela Islam sepanjang hayat kita insyaallah. Ya. Baik, Ustaz. Ada pertanyaan begini, Ustaz. Kan kalau rasa lelah, capek, kemudian bad mood itu kan manusiawi, sehingga ya enggak apa-apalah tiarap dulu atau apa istilahnya dari aktivitas dakwah. Nah, terhadap hal-hal seperti itu bagaimana, Ustaz? Iya. Ya betul bahwa yang namanya capek adalah bagian dari penampakan gurizah yang ada pada diri manusia. Oleh karena itu biasa. Dan Nabi juga capek. Ya. Nabi juga capek. Dan orang-orang kafir juga capek. Semua orang capek. Bedanya kalau orang kafir capek karena menghalang-halangi Islam, kalau Rasul capek karena membela Islam. Ya. Gitu. Tapi ada juga capek. Capek karena menjadi pengamat. Membela Islam tidak, memperjuangkan tidak, hanya mengamati saja. Capek kok juga begini, Bu? Capek juga, bahkan lebih capek daripada pelakunya. Iya. Gitu. Makanya kalau main bola biasanya yang capek juga bukan hanya pemain, penonton bahkan lebih capek. Saking capeknya, hilang emosi, tawuran. Gitu. Betul sekali, Ustaz. Nah, gitu. Nah, berkaitan dengan hal ini maka wajar. Gitu. Ya. Oleh sebab itu maka bagaimana kita menjadikan capek ini justru sebagai energi. Okay. Rasulullah SAW kalau dalam keadaan lelah, dalam keadaan capek, beliau itu mengisi energinya dengan sholat. Karena sering kalau dalam perjalanan berkata kepada sahabatnya, Robihu sa'atan bisa'atan ya Bilal, kalau bersama dengan Bilal, atau bersama dengan Abu Dzar Al-Ghifari, rohi sa'atan ya Abu Dzar, ya kita istirahat sejenak ya wahai Bilal, wahai Abu Dzar, gitu. Bagaimana istirahatnya? Sholat. Ternyata sholat itu, jadi ketika lelah sholat nanti akan ada energi. Begitu. Apalagi tahajud. Bangun tengah malam ketika malaikat sedang mengepakkan sayapnya dari ufuk timur hingga barat, ya. Begitu juga Allah dikatakan dalam banyak hadis turun ke langit dunia menurunkan rahmatnya, ya. Nah, ketika itu terjadi maka seolah-olah kita ini sedang mencas energi. Ya. Kalau di siang hari kita lelah, kemudian malam kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, maka siangnya energi akan pulih kembali seperti handphone yang dicas. Gitu. Yeah. Nah, yang penting kalau sekarang mungkin casnya jangan hanya malam. Harus bawa power bank kemana-mana. Artinya apa? Artinya ibadahnya itu harus siang malam. Karena tantangannya juga berat. Berat tetap, kira-kira begitu. Baik. Ustaz, menarik apa yang kita bahas pada kesempatan kali ini, tapi kita harus jeda sejenak dulu, Ustaz. Baik sahabat dakwah, tetaplah bersama kami di HTI Channel Radio, Islamic News Radio, menjalin ukhuwah, menginspirasi syariah dan khilafah. Kerugian malah sesungguhnya manusia kerugian. Malainkan nasihat kepada kebenaran dan kesabaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dakwah, Anda masih dalam program Kalam, kajian malam dengan rubrik Menjadi Pembela Islam. Dan juga masih pada narasumber yang sama, yaitu Ustaz Rahmat Kurnia. Bagi sahabat dakwah yang baru saja bergabung, tema kita pada kesempatan kali ini adalah berjuang untuk Islam, bukan perjuangan yang sesaat. Di sesi-sesi sebelumnya, narasumber sudah menjelaskan tentang pentingnya, tentang wajibnya juga, kenapa kita harus ikut dalam aktivitas dakwah seperti itu, dan bagaimana caranya agar aktivitas dakwah ini bisa berkelanjutan seperti itu. Salah satunya adalah dengan menambah aktivitas kedekatan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, Ustaz, kita lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan kali ini. Nah, ada pertanyaan, Ustaz, dari pendengar bahwasanya ada kiat-kiat atau resep-resep khusus enggak, Ustaz, tentang bagaimana caranya agar kita bisa selalu bersemangat ini dalam aktivitas dakwah, Ustaz? Iya. Yang bisa menjadikan kita senantiasa semangat, harusnya sesuatu yang sifatnya juga terus-menerus, sesuatu yang sifatnya juga langgeng abadi. Karena kalau motivasinya adalah sesuatu yang fana, yang rusak, maka semangat itu akan hilang seiring dengan hilangnya sesuatu yang dicita-citakan tapi fana itu. Contoh, kalau seseorang itu dia ingin berdakwah membela Islam, dorongannya apa? Dorongannya misalnya supaya dapat istri yang solihah, aktivis. Nanti setelah dapat istri yang solihah, semangatnya hilang. Oh, udah dapat kok. Yeah. Gitu. Tidak akan langgeng. Begitu juga misalnya, ya untuk apa berdakwah? Ya supaya lingkungan menjadi islami. Setelah lingkungan islami, setelah masyarakat islami, setelah katakan saja khilafah tegak, itu dakwah akan berhenti, gak semangat lagi. Padahal dakwah itu harus kapanpun, dimanapun, apakah Islam sudah tegak atau belum, belum. Apakah misalnya khilafah ada atau tidak, ya penyatuan umat Islam ada atau tidak di dunia ini, tetap harus dilakukan. Nah, kalau itu yang dijadikan sebagai basis di dalam perjuangan, itu susah untuk continue. Nah, karenanya yang harus menjadi dasar supaya kita selalu semangat, yaitu apa? Sesuatu yang langgeng. Apa itu? Menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita ingin pulang kepada Allah itu dalam keadaan ridho, ya, kita ridho kepada Allah dan Allah ridho kepadanya, dan kita ingin selamat dari neraka, kita ingin diberikan keridhoannya yang salah satu bentuknya adalah surga. Ya. Itu saja. Jadi ketika misalnya kita mendapatkan kesenangan, ya di dunia ini kita terbayang ini mah belum seberapa dibandingkan dengan nanti di akhirat. Ya. Ketika kita ditimpa kesulitan, kita juga mengatakan bahwa ini mah belum seberapa kalau dibandingkan dengan siksa di neraka. Jadi ketika senang tetap itu belum tercapai di dunia ini. Ketika susah juga tetap itu belum seberapa dibandingkan dengan di akhirat nanti, siksa nanti. Nah karenanya baik senang maupun susah akan tetap continue di dalam perjuangan ini. Nah apabila landasannya adalah akidah Islamiyah, maka insya Allah kita ini bisa istiqomah. Nah karenanya Allah kan menegaskan di dalam salah satu ayatnya itu, innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaika alla takhafu wala tahzanu wa abashiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan rabb kami adalah Allah, berarti orang ini beriman, sehingga landasannya ini iman. Harus iman landasannya, baru akan semangat terus. Nah, kalau alasan saya ini landasannya sudah iman, tapi kenapa kok enggak semangat terus? Nah, berarti imannya itu kurang diperbaharui. Padahal kata Nabi, jadidu imanakum bila ilaha illallah. Ya, perbaharilah iman kamu dengan la ilaha illallah. Dengan ucapan la ilaha illallah, dengan perenungan bahwa tidak ada ilah, tidak ada yang wajib dan berhak kita ibadahi sepenuh hati dalam segala hal dimanapun dan kapanpun kecuali Allah. Tidak ada yang berhak kita tuju, tidak ada yang berhak untuk kita cari keridhoannya kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang bisa menyiksa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak bisa yang memberi keridhoan kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ketika la ilaha illallah ini kita perbaharui setiap saat, setiap hari, siang maupun malam, maka ketika sedang lelah, ingat ke situ, insya Allah kita akan semangat kembali. Apalagi kalau kita ingat surat Luqman ayat 17, Allah berfirman di situ, wa'mur bil ma'ruf wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Amar ma'ruf kamu, nahi munkar kamu, dan bersabar atas apa yang menimpa kamu. Karena itulah ya yang akan mengokohkan perkara. Itulah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita ada sedikit kesulitan, kelelahan dan sebagainya, kita harus sabar. Jalani aja. Nanti juga hilang sendiri kok. Nah, ketika kita menjalani itu, maka justru hal tersebut yang akan lebih mengokohkan kita di dalam dakwah. Dan ini datangnya dari diri sendiri. Karena jangan mengharap disemangati oleh orang lain. Ya. Habisnya istri saya enggak pernah menyemangati. Kata istrinya, suami saya juga enggak pernah menyemangati. Lalu kata orang tuanya, anak saya juga enggak pernah menyemangati. Kata anaknya, ayah dan ibu juga enggak pernah tuh menyemangati. Akhirnya saling menyalahkan, kesimpulannya semua jadi tidak semangat. Yeah. Padahal semangat itu ada di dalam diri kita. Karena keimanan ada di dalam diri kita. Dan iman itulah, akidah itulah sumber motivasi yang paling utama. Gitu. Yeah. Ya masih berkaitan dengan pertanyaan tadi Ustaz, kalau bahwasannya kita perlu memperbarui semangat ini dengan cara membangun kedekatan kita dengan Allah. Yeah. Nah ini problemnya adalah membangun kedekatan dengan Allah ini sudah bermasalah. Misalnya dari sisi nafilahnya juga udah malas-malesan seperti itu. Nah yang tadi kan juga sudah dijelaskan bahwasannya ini harus imannya harus diperbarui. Nah sebenarnya kiat-kiat memperbarui iman itu seperti apa Ustaz? Ya yeah. Kalau memperbaiki iman ya kita makin banyak merenung saja banyak bahwa kita akan mati. Ya. Umar itu, Umar bin Khattab, itu orang yang luar biasa. Beliau yang sangat konsisten di dalam menerapkan aturan-aturan Islam. Ketika di pasar selalu membawa cemeti, tetapi ketika lihat cincinnya selalu menangis. Kenapa? Karena di cincinnya itu tertulis kafa alaikal maut ya Umar. Cukup bagi kamu peringatan bahwa kamu akan mati wahai Umar. Jadi ingat mati saja. Ya, apa yang mau dibawa untuk mati? Ya. Selama kita balig, amal kita ini udah apa gitu. Kalau punya harta, berapa banyak yang sudah kita sumbangkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya tenaga, sudah berapa tenaga kita sumbangkan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau punya harta kekayaan, sudah berapa banyak kita sumbangkan. Kalau kita sudah punya nyawa, berapa nyawa sudah kita korbankan untuk perjuangan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ingat mati saja. Ya. Itu cara yang insya Allah sangat-sangat efektif dan dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, terkait dengan misalnya ibadah saja susah, nah ini kan berarti ada error di dalam dirinya. Karena itu kan bukan masalah lain, masalahnya hanya mau atau tidak. Contoh, baca Qurannya kan sudah bisa. Masalahnya mau gak atau enggak baca. Saum Senin Kamis kan udah jelas. Yang namanya saum Senin Kamis ya hari Senin sama hari Kamis. Udah jelas. Mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, masalahnya mau gak saum. Begitu juga sholat tahajud, udah jelas. Sholat tahajud itu berapa rokaat, misalnya 8 rokaat plus 3 kali witir. Dilakukan pada malam, bagusnya sepertiga malam terakhir, itu udah jelas. Caranya juga kita sudah paham. Masalahnya mau bangun atau tidak. Nah jadi masalahnya itu mau atau tidak sebenarnya. Gitu. Zikir itu udah jelas. Mau subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Mau zikir dengan baca Al-Quran, dengan apa-apa, silahkan saja. Ya. Nah masalahnya mau atau tidak zikir gitu. Mau taubat. Taubat kan tinggal taubat saja. Ya, meminta kepada Allah diampuni segala dosa, kesalahan yang kita lakukan dengan penuh kehusyuan. Kalau perlu mungkin dengan menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika orang lain itu dalam keadaan sedang tertidur gitu. Nah, persoalannya mau taubat atau tidak. Jadi mau atau tidak? Kalau mau atau tidak kan diri kita. Jadi kalau kita tidak mau dekat sama Allah, yang error bukan orang lain, jangan salahkan siapa-siapa. Ya kita sendiri. Nah persoalannya adalah, apakah kita mau error terus? Nah kalau tidak mau error terus, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Tapi kalau sudah tahu error tapi gak kembali-kembali, ini namanya malapetaka. Gitu. Ya harus nangis itu, harus minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala supaya hatinya digerakkan untuk bisa kembali kepada Allah. Ya. Baik, Ustaz. Pertanyaan selanjutnya ini kan tadi sudah jelaskan bahwasanya aktivitas dakwah ini kan wajib dan perlu seperti itu. Iya. Cuman kan ada saja orang yang berkomentar ya itu kan tugas nabi, itu kan tugas kiai. Itu kan tugas siapalah seperti itu. Orang saya saja baca Quran masih belepotan atau sholat saja masih tidak tepat waktu seperti itu. Nah, dengan alasan-alasan seperti ini, Ustaz, itu bagaimana caranya kita bisa menanamkan keyakinan bahwasanya ya dakwah itu memang wajib dan urgent seperti itu, Ustaz? Iya. Itu namanya helah. Itu bahaya dan celaka. Sudah membaca Quran belepotan, tak berdakwah pula. Harusnya, aduh saya ini baca Quran saja belepotan. Langkah yang pertama harus dilakukan adalah belajar tahsin Al-Quran. Saya mau baca Quran juga jarang-jarang, bagaimana mau berdakwah? Atau cepat baca Quran. Apa sehari satu lembar kek, dua lembar, cepat baca Quran. Nah, kemudian dakwah pula. Sehingga yang dilakukan adalah baca Quran jadi bagus, dakwah jalan terus. Kenapa? Karena dakwah ini bukan hanya tugas ulama, kiai, ustaz. Ya. Kata Nabi dalam hadis Imam Bukhari, "Balighu anni walau aya." Sampaikan apapun dariku hanya satu, sekalipun hanya satu ayat. Ini perintahnya bagi semua orang, bagi laki perempuan, bagi tua dan muda, bagi yang ilmunya banyak, bagi yang sedikit. Gitu, sesuai dengan kemampuan kita. Jadi itu tidak bisa dijadikan alasan. Nah, kalau secara umum Ustaz, bagaimana caranya agar kita juga dalam menjelaskan atau dalam menjelaskan perkara-perkara dakwah ini bisa lebih diterima oleh umat Ustaz? Ini bagaimana resep-resepnya Ustaz? Iya. Yang pertama, tugas kita adalah hanya menyampaikan. Okay. Nabi saja tugasnya hanya menyampaikan. Wa ma 'alaika illal balagul mubin. Tidak ada kewajibanmu wahai Muhammad kecuali balagul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya, menyampaikan dengan senyata-nyatanya. Setelah tugas itu ditunaikan, menyampaikan dengan senyata-nyatanya, sejelas-jelasnya, sehingga yang hak jelas sebagai hak kok, yang batil jelas sebagai batil, maka tugas Nabi selesai. Siapa yang akan menyampaikan hidayah kepada hati seseorang, itu bukan tugas kita, bukan kuasa kita, itu adalah kuasa Allah dan orang yang kita dakwahi. Ini yang harus kita pahami. Oleh karena itu jangan kecewa ketika berdakwah ditolak. Coba kita tanya, banyak siapa ditolaknya dakwah, kita atau Nabi? Coba. Banyak Nabi. Gitu. Mungkin kita mau ditolaknya juga paling, aduh maaf nih belum ada waktu, ya nanti saja bertamunya, paling cuman gitu. Kalau Nabi bukan begitu, pedang ini diangkat gitu. Nah, jadi yang pertama adalah kita harus ada keyakinan bahwa tugas kita adalah menyampaikan, tapi harus balagul mubin, harus senyata-nyatanya. Jadi kita harus menyampaikan sesuatu sehingga akal orang yang kita ajak bicara kita sentuh, sekaligus hati dan perasaan mereka juga kita sentuh. Tidak bisa hanya akalnya saja yang disentuh. Ketika akalnya saja yang disentuh, dia hanya mungkin paham, mungkin mengerti, tetapi tidak bisa menghayati. Bisa saja dengan cara menghayati, ya, tetapi tidak mengerti, tidak paham. Akhirnya tadi tidak akan terus menerus. Nempelnya itu suatu ketika akan copot itu. Gitu. Nah, sehingga kita harus berbicara dengan akal, dengan menjelaskan sejelas-jelasnya. Kalau ada fakta, jelaskan faktanya sedetil-detilnya yang bisa dilihat oleh orang yang kita ajak bicara, yang bisa diindra atau mungkin yang dialami itu, ya. Kemudian kalau berbicara dalil, jelaskan argumennya. Dari Quran seperti apa, dari hadis seperti apa, pendapat ulama bagaimana, begitu. Nah, kemudian juga hatinya, ya, dijelaskan bahwa itu bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diamalkan, bahwa kita akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua adalah kita harus berbicara, ya, dengan menunjukkan perbuatan kita. Kita ini seringkali, ya, ditolak karena perbuatan kita, karena sikap kita. Sikap kita berbeda dengan omongan kita. Omongan ke kanan, perbuatan ke kiri. Ya, omongan ke utara, perbuatan ke selatan. Harusnya kita menjadi qudwah wa misal, contoh dan suri tauladan. Nah, inilah yang penting untuk kita upayakan bersama, sehingga kita ini menjadi Islam yang berjalan, menjadi orang-orang yang menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Nah, termasuk ketika kita berbicara harus berasal dari cinta. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Jadi kita meluruskan seseorang bukan karena benci, justru karena sayang sama orang itu. Karena di akhirat tidak akan bisa saling menolong. Ya. Gitu. Makanya ketika menyampaikan juga harus dengan layyin, ya, dengan nada yang halus, penuh dengan kedekatan, penuh dengan kecintaan dan sebagainya. Nah, itu kira-kira beberapa teknik yang umum dipakai. Ya. Baik, Ustaz, selanjutnya ini kita agak kembali ke depan, pembahasan di depan tadi bahwasanya agar dakwah ini bisa berkelanjutan kan kita harus menjadikan dakwah ini sebagai poros hidup, seperti itu. Iya. Dengan apa? Menyatukan kehidupan kita ini dengan dakwah. Iya. Nah, seringkali yang mungkin problemnya ini mungkin di lingkungan terdekatnya, apakah contohnya biasanya di pekerjaan seperti itu tidak mendukung aktivitas dakwahnya. Sedangkan ini posisi yang dilematisnya adalah kalau dia keluar dari kerjaan nanti apa? Cari di mana? Tetapi kalau bertahan di situ tidak bisa leluasa dalam hal apa dakwahnya seperti itu. Iya. Nah, terhadap permasalahan seperti ini bagaimana, Ustaz? Yang pertama, luruskan dulu hati dan pikiran. Ketika kita mengatakan, aduh, kalau di sini mah di tempat kerjaan susah nih berdakwah. Kalau bilang susah, yakin deh akan susah itu dakwah di situ. Percaya deh. Okay, itu keliru rata. Itu cara berpikirnya. Okay, itu. Begitu juga misalnya, aduh, ini kalau kita nyari kerjaan kan susah, apalagi sekarang nih dolar nih makin menguat terus, banyak yang di PHK, ini mau pindah kemana ya, nyari kerjaan susah. Justru mungkin bagi orang lain susah, tapi bagi kita itu justru mudah barangkali. Gitu kan, kita nggak ngerti masa depan, kita nggak ngerti masalah gaib gitu. Nah, itu harus diluruskan itu. Ya, lawong orang yang pindah bukan karena Allah saja, Allah sering mudahkan kok. Masa kita pindah kerja dalam rangka untuk membela Islam, dalam rangka supaya dakwahnya lebih maknyos gitu, Allah nggak nolong, nggak mungkin itu. Nah, itu harus diluruskan dulu tuh pikiran dan hatinya itu harus diluruskan gitu. Ini dulu yang pertama kali. Nah, baru yang kedua, ya, anggap saja kita susah di tempat bekerja, tidak kondusif. Kita lihat tidak kondusifnya itu tidak kondusif apa? Karena dakwah itu bukan berarti harus ada acara besar yang didukung oleh banyak orang. Dakwah kan kita bisa datangin satu persatu. Datang ke satu orang. Misalnya ada 30 orang, kita satu hari satu aja gitu muter, itu kan sebulan udah ketemu semua itu. Gitu. Yeah. Atau bagaimana? Ini dulu yang harus dipikirkan. Kalau memang yang ngadain acara gak bisa, kemudian ditemuin juga gak mungkin. Ya, karena misalnya kerjanya itu dengan gelas piala, kerjanya itu di lab dengan bakteri, jadi gak bisa ngomong karena yang di depannya bakteri. Misalnya gitu. Ya, oke lah, cari pas waktu istirahat. Kan orang teh ada istirahatnya. Gitu, datanglah ke ketika makan misalnya di kantin, ngobrol segala macam itu. Oh enggak, misalnya serba susah. Ya coba atuh sesekali mah hari libur datang ke rumah temen tuh, ke yang satu kantor. Oh enggak mungkin karena gini. Ya kalau ini enggak mungkin, tawakal Allah, cari pekerjaan lain. Tawakal Allah. Ya. Tapi kan susah. Lu gimana, belum dicoba udah bilang susah. Aneh ini. Nah, gitu. Ya. Kalau niatnya lillahi taala, Allah akan memberikan jalan. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana. Kalau kita bersungguh-sungguh jalan Allah akan memberikan banyak jalan kepada kita. Insyaallah. Yeah. Jadi yang harus diluruskan itu pikiran dulu sama hati itu. Dia harus dirubah mindsetnya. Iya, jadi mindsetnya itu bukan karena hawa nafsu kita, tapi gimana Allah itu mengharuskan kita berpikir. Nah itu yang harus kita lakukan. Itulah sibghatullah. Ya, wa man ahsanu minallahi sibghah liqaumi yuqinun. Jadi kita harus dicelup dengan celupan Allah Subhanahu wa taala sehingga cara berpikir kita juga cara berpikir yang diajarkan oleh Rasulullah SAW yang berasal dari wahyu Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saya biasanya menyebutnya manajemen langit. Manajemen langit. Ah, begitu itu. Oke. Ya. Baik, Ustaz, sepertinya waktu yang membatasi walaupun tema kita juga menarik untuk bisa kita bahas lebih lanjut, Ustaz, ya, apalagi tentang manajemen langit itu satu saat mungkin boleh dibahas, Ustaz, kalau seandainya berkenan. Yeah. Baik, sahabat dakwah, sayangnya waktu yang membatasi kita untuk bisa melanjutkan diskusi kita pada kesempatan kali ini, dan alhamdulillah telah kita simak bersama tadi program Kalam, kajian malam, dan kami berharap apa yang telah disampaikan oleh narasumber tadi bisa menjadi motivasi bagi kita untuk terus mengkaji Islam dan senantiasa menjadikan Islam ini sebagai solusi untuk permasalahan kita bersama. Sahabat dakwah, demikianlah rubrik Menjadi Pembela Islam pada kesempatan kali ini. Dan semoga apa yang disampaikan oleh narasumber kita yaitu Ustaz Rahmat Kurnia menjadi amal soleh bagi beliau dan kita semua yang menyimaknya. Saya Zahrul Ramadan mewakili seluruh kerabat kerja Hati Channel Radio mengucapkan banyak terima kasih pada Anda sahabat dakwah yang telah menyimak ini program ini dari awal hingga akhir tadi, dan mohon maaf jika terdapat kekurangan dan kepada Allah lah kami memohon ampunan. Bagi sahabat dakwah yang ingin bertanya, menyampaikan saran, kritik ataupun masukan dapat dilayangkan melalui email ke alamat hticannelradio@gmail.com. Dan untuk informasi lebih lanjut tentang kami, silakan kunjungi situs kami di www.hizbut-tahrir.org.id. Dan tentunya sahabat dakwah tetap simak program Kalam yang lainnya di waktu dan channel yang sama. Akhirnya kami undur diri dari ruang dengar Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.